Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Falhamdulillah ikhwani fiddin hafizhani wa hafizhakumullahu jami'a. Fa insyaallah ta'ala akan kembali kita lanjutkan pembacaan kita dari kitab Daruratul Ihtimam bis Sunanin Nabawiyah, pentingnya berpegang teguh atau memperhatikan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, karya Fadilatul Syekh Abdussalam Ibnu Barjas Ibnu Nasir Ali Abdul Karim rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan sebagian dari mukaddimah beliau. Kemudian beliau menyebutkan yang maknanya bahwasannya tidak tersembunyi lagi bagi setiap muslim akan adanya fenomena da'ful ummah, kelemahan dari banyak sisi dari umat al-Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'al asafis syadid, dengan sangat disayangkan. Kenapa kita sebut seperti ini? Karena Rasul alaihi wasallam pernah menyebutkan ya dalam sebuah hadis, man qala halakan nas fahuwa ahlakuhum. Karena Nabi mengatakan barang siapa yang mengatakan orang-orang sudah rusak atau orang-orang sudah binasa semua, maka dia adalah orang yang paling binasa di antara mereka. Kecuali disebutkan ma'al asafis syadid, atau sungguh sangat disayangkan ya keadaan demikian dan demikian. Oleh karena itu para ulama sering menyebutkan demikian. Maka kelemahan yang menimpa umat Islam sungguh sangat disayangkan, yaitu menjadikan termasukinya, tersusupinya pemikiran ataupun berbagai macam pengaruh dari luar, min jawanibi hayatihim, dari segala sisi-sisi kehidupan mereka, baik siasian atau iktisadian, politiknya, ekonominya, sehingga tidak lagi dikenali siasah syariah, politik yang syar'i, iktisadiat, ekonomi yang sesuai dengan syariah, begitu pula dalam perkara yang lain. Sementara dalam masalah ibadah pun tidak jarang dijumpai amaliyah-amaliyah yang tidak datang tuntunannya dari al-Islam, tidak disebutkan dari Al-Quran, tidak pula dari As-Sunnah, lebih-lebih dalam perkara selain ibadah. Demikian pula berkaitan dengan akidah, masuk ideologi-ideologi, pemikiran-pemikiran yang katanya ideologi itu berawal atau berasal dari ide-ide. Sementara Islam sesungguhnya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pemikiran, bukan ide dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Islam itu wahyain, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kembali ke sini, maka menyikapi berbagai macam kelemahan tersebut, banyak orang yang telah berniat baik, pemerhati untuk berusaha memperbaiki. Namun di sisi yang lain, ketika anda memperbaiki keadaan kelemahan tersebut, illa anna subula tafarraqat bihim inda wasfil ilaj, sesungguhnya jalan-jalan mereka, metode mereka pun beraneka ragam, sehingga mereka terpecah-pecah ketika hendak mengobati kelemahan tersebut. Ya, wa tithati adda taba'an liikhtilafi manahijihim wa ta'addudi firaqihim. Ya, ketika mereka hendak mencabut atau mengobati penyakitnya, berbeda-beda cara mereka hendak mengobati, dan itu merupakan rentetan konsekuensi dari perbedaan manhaj mereka, perbedaan ideologi mereka, perbedaan kelompok-kelompok dan golongan mereka. Wa ma min raib anna ma halla bil muslimina huwa bisababi ibtiadihim an dinihim wa qimatihim wa qimatihim fi syahwatil muharramah. Dan ini yang paragraf terakhir kita sebutkan kemarin bahwasannya, yaitu tidak diragukan lagi bahwasannya apa yang menimpa kaum muslimin ini adalah dengan sebab jauhnya mereka dari agama mereka, ma'al asafi syadid, sangat disayangkan, wa qimatihim fi syahwatil muharramah, ataupun karena banyak tenggelam dalam syahwat yang diharamkan. Apakah karena jahil, belum tahu, sehingga melakukannya? Karena tidak mempelajari ilmu agama, tidak tahu apa hukumnya, sehingga dilanggar. Dan menurutnya bukan pelanggaran, karena jauh dari kajian agama, jauh dari pelajaran agama, banyak yang tidak dia ketahui kalau itu haram, sehingga terjatuh pelanggaran 1, 2, 3 banyak dan menjadi hal yang biasa. Bahkan ketika ada yang mengingkarinya, justru yang dianggap aneh. Oh, ini sejak dulu biasa seperti ini, jauh dari perkara agama. Sehingga karena kejahilan tersebut, terkadang menjadikan seseorang tidak memegangi kebenaran, bahkan memusuhi kebenaran. Ini sebab diantara sebab yang disebutkan oleh para ulama as-tawarif anil haq. Sebab diantara penyimpangan, menjauh dari kebenaran, itu banyak. Salah satu sebab terbesarnya adalah al-jahl, karena kejahilan, karena ketidaktahuan. Dan sekaligus di sini kita sebutkan, di pertemuan yang lalu kita sebut firman Allah, fa innahum la ya'lamun al-haq, ya, yang benar, bal innahum la ya'lamun, bal aktsaruhum la ya'lamun al-haqqa fahum mu'ridun, bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui kebenaran sehingga akhirnya pun mereka berpaling. Kata Allah, bal aktsaruhum la ya'lamun al-haqqa fahum mu'ridun, bahkan karena kebanyakan mereka, disebabkan karena kebanyakan orang, la ya'lamun al-haqqa, tidak mengilmui, tidak mengetahui tentang kebenaran itu, fahum mu'ridun, maka akhirnya pun mereka berpaling. Mereka tidak suka, mereka meninggalkannya, bahkan mereka memusuhinya karena tidak tahu. Ini terkadang sebab yang menyebabkan seorang memusuhi, antipati, karena belum tahu. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika beliau ditentang, ditolak dakwanya oleh kaumnya, bahkan sampai pernah beliau ditawari malaikat penjaga gunung untuk ditimpakan kepada mereka segera azab. Ketika beliau dakwah di Taif pulang, diejek oleh anak-anak kecil, dilempari batu, maka Allah mengizinkan malaikat penjaga gunung untuk menawari Rasulullah SAW, al-aqsyadain, untuk menimpakan dua gunung besar, dua bukit, yaitu dekat Mekah, kepada mereka. Namun Rasulullah SAW menolaknya. Ya. Bal arju an yukhrijallaha min aslabihim man ya'budullaha wahdah. Tidak, bahkan aku berharap Allah kelak akan keluarkan di antara tulang sulbi mereka anak keturunan yang mereka mau beribadah kepada Allah. Rasul menolak. Nanti, kalau enggak sekarang bapak-bapaknya, nanti anak-anaknya insyaallah. Kalau mereka dapat hidayah alhamdulillah, kalau enggak jangan dibinasakan. Aku berharap nanti anak keturunannya ada yang beribadah kepada Allah. Lihat bagaimana contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Qayyim menyebutkan setiap orang yang mengikuti dan mendakwai dakwah Nabi dan Rasul pasti akan mengalami rintangan, pasti akan mengalami kasihan, cemoohan dan semisalnya. Begitu, dan disebut dalam ayat bal aktsaruhum la ya'lamun al-haqqa fahum mu'ridun. Karena kebanyakan mereka tidak mengetahui, belum mengetahui kebenaran, maka mereka pun berpaling, memusuhi, tidak suka karena tidak tahu. Karena tabiat manusia, apa yang sama, mirip, dia cocok. Dan apa yang berbeda dengannya, dia enggak serak dan enggak suka. Itu tabiat manusia. Orang ketemu sama-sama dalam hal dunia saja, motor CB misalnya di jalan, ada yang mogok, bantuin katanya, dibantuin, didorong, karena sama-sama apa? CB katanya seperti itu. Padahal motor yang lain mungkin mogok, ya biasa, tapi ini karena sama, ketemu sama-sama mobil kodok, mobil VW, mobil kuno di jalan, ya, ngasih tim, ngasih isyarat lampu, ya, atau mungkin di klakson. Oleh karena itu kita dilarang tasyabuh, menyerupai kufar, ciri-ciri yang ada pada kufar musyrikin, karena itu ada keterkaitan dengan hati. Kesamaan zahir, kesamaan dalam hal zahir yang menjadi ciri mereka, itu akan menimbulkan sedikit atau banyak simpati, kecocokan, sehingga dikhawatirkan menjerumuskan kepada kecocokan batin. Kalau sudah kecocokan zahir, akan menyeret kepada yang tadi. Sebaliknya, orang tidak cocok, tidak sama, dia akan merespon, tidak suka, itu tabiat manusia. Ini kok beda ya, ini kok demikian, demikian. Itu wajar. Ya, dan ini terkadang kebanyakan karena sebab kejahilan. Oleh karena itu disebutkan pula, dinukilkan dalam riwayat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kaumnya, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku sebab sesungguhnya mereka hanyalah belum tahu. Ya. Sebab karena sesungguhnya mereka hanyalah belum tahu. Makanya di antara sebab kelemahan umat. Kemudian pula wan ghimasihim fi syahwatil muharramah. Banyak tenggelam dalam syahwat yang diharamkan. Terkadang seseorang sudah tahu hukum, tapi terlampau dalam dia berkutat dengan syahwat yang diharamkan. Terkadang sebagian tahu ini haram, tapi tetap dia lakukan. Sebagian tahu ini tidak boleh, itu tidak boleh, tapi karena itu sudah yang menjadi kebiasaan, tabiatnya, hawa nafsunya, kepentingannya, ya, ambisinya, maka dia pun tidak mau mengikuti al-haq, tidak mau mengikuti kebenaran. Maka dua sebab ini, yang terus sebab besar, sebab yang menjadikan kelemahan pada umat ini. Wa bima anna al-amra kadhalik wa huwa kadhalik fa inna rasulana sallallahu alaihi wasallam abana lana hadha ad-da'. Sekalipun keadaannya demikian dan memang demikian, maka sesungguhnya rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita apa penyakitnya. Wa wasafa lana dawa'ah, dan Nabi pun mensifati, menjelaskan kepada kita apa obatnya. Bima la yada'u majalan inda dhil uqul lil ikhtilafi wat tanazu', yang tidak lagi menyisakan celah, tidak lagi menyisakan tempat bagi setiap orang yang berakal untuk berbeda ataupun masih berselisih ketika sudah Rasul menyebutkan jalan keluarnya. Ada penyakitnya, yaitu kelemahan tersebut, dan Rasul sudah menyebutkan obatnya. Maka bagi setiap orang yang berakal, ya, mengikuti Nabi SAW, semestinya untuk mengikuti, ya, bimbingan dari Rasul SAW tersebut. Akan disebutkan apa itu, disebutkan dalam sebuah hadis. Tadi kan telah disebutkan, ya, terjadinya kelemahan, ya, umat Islam bukan hanya dalam masjidnya banyak, tapi kok ya, sepi, subuh cuma berapa orang, ya. Ya, salat subuh belum seperti Jumatan, ya, belum seperti yang lainnya, bukan hanya dalam hal salat, ya. Bahkan di rumah, istrinya, anaknya, ya. Dan seperti apa pendidikan anak-anaknya oleh ibunya, apa yang mereka lihat dari ibunya, apa yang diajari oleh ibunya, bagaimana adab, belum lagi adab makan mereka, adab bertamu, adab terhadap orang tua, demikian pula dalam ibadah dan berbagai macamnya. Sementara telah kita sebutkan, Rasulullah SAW mengajarkan sampai pun ada buang hajat, ya, maaf, sampai ada buang hajat sekalipun, hatta al-shirah, apalagi bab-bab yang lain yang lebih besar. Maka ini, maka demikian pula tentang hal ini, Rasul telah mensifati bahwasanya nanti umat beliau ini akan mengalami kelemahan. Tapi di sisi yang lain, Rasulullah SAW pun telah menyebutkan obat dan solusinya. Dia sebutkan di sini, faqad akhraja Abu Dawud fi sunanihi wa ghairihi. Sungguh al-Imam Abu Dawud As-Sijistani rahimahullah taala, murid Imam Ahmad, Abu Dawud sahibus sunan, dalam sunannya dan juga yang selainnya selain Abu Dawud seperti Imam Ahmad, mengeluarkan hadis dengan sanadnya dari Ibnu Umar, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku pernah dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizzar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Idza tabaya'tum bil 'inah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian telah berjual beli dengan inah. Ini kalimat yang pertama. Apabila kalian telah berjual beli dengan al-inah. Al-inah disebutkan oleh para ulama adalah salah satu jenis dari jenis-jenis riba, hilah. Salah satu siasat untuk lepas dari riba. Mereka ingin tetap dapat untung, tapi bagaimana caranya supaya tidak terang-terangan terlihat riba. Ini disebut hilah. Hilah itu suatu cara, tipu muslihat, siasat untuk bisa lolos dari larangan syariat. Contohnya, hilah di zaman dulu, orang-orang Yahudi dilarang untuk mereka memancing di hari Sabtu, hari raya mereka. Yaumus Sabt, hari raya kita di Jum'ah, hari raya Yahudi itu hari Sabtu, dan hari raya Nasara itu Yaumul Ahad, hari Minggu. Dan biasa di ahlul kitab terdahulu, itu mereka kalau hari raya, itu harus ta'tilul amal, harus meliburkan semua amalan. Tidak boleh ada kegiatan. Dan itu disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Ihtida' Shiratal Mustaqim. Di umat terdahulu, itu kalau ada hari raya mereka, itu tidak boleh melakukan amalan kecuali ibadah. Jadi kalau Yahudi hari Sabtu tidak boleh kerja, kalau Nasara hari Ahad tidak boleh kerja, tidak boleh melakukan keduniaan. Itu dulu pelesir-pelesir juga tidak boleh asalnya ya, mereka, tapi harus ke tempat ibadah mereka. Yang Nasara hari Ahad, yang Yahudi hari Sabtu. Dan itu sebagian kabar, yaitu sampai sekarang di negara atau di Bani Israel ya, yang sering disebut dengan negara Israel, meskipun sebagian ulama mengingatkan tidak sepantasnya untuk kita menyebut negara Israel, karena Israel itu nama Nabi Ya'qub alaihissalam ya. Sehingga sebagian saudara kita yang belum tahu Israel itu siapa ya, sehingga dengan semangatnya kadang mencela Israel jahat, Israel begini, padahal Israel itu Nabi Ya'qub alaihissalam. Sehingga diterangkan oleh para ulama, hati-hati, yang Allah telah adalah Bani Israel, anak-anaknya Israel, anak Bani keturunan Israel 12, salah satunya Yehuda yang kemudian beranak pinak ke bawah. Maka negara Israel tersebut atau Bani Israel, negara Yahudi tersebut, sampai sekarang kabarnya kalau hari Sabtu ada yang sopir lewat jalan tetap bekerja di hari Sabtu, itu dilempari batu, dilempari batu kacanya atau yang lain. Harus nyepi, betul-betul jalan harus sepi, tidak boleh ada orang bekerja hari Sabtu. Itu mereka. Dan dulu Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang faja'alahum qiradatan khasi'in, Allah kaum yang Allah kutuk mereka jadi kera-kera yang hina. Sebabnya dulu mereka, sebagian kelompok golongan Yahudi Bani Israel terdahulu, dilarang untuk melakukan amalan non sewu, yang depan agak masih sedikit, mungkin yang belakang masih enggak. Jadi dulu mereka dilarang untuk bekerja di hari raya mereka, dan ketika itu pekerjaan mereka adalah menangkap ikan. Dilarang mereka untuk menangkap ikan di hari raya mereka, hari Sabtu. Maka orang-orang Yahudi pun memasukkan atau menebar jaring pada malam Sabtu ya, Jumat sore atau malam Sabtu, dan mereka panen di hari Ahad ya. Sehingga ketika mereka ditanya, diingatkan, kalian kan tidak boleh bekerja hari Sabtu, kami tidak ngapa-ngapa, kami di rumah hari Sabtu ya. Tapi mereka pasang jaring, pasang jala Jumat sore atau Jumat malam Sabtu, mereka panen hari Ahad, sehingga justru full kerja jaringnya apa, seharian hari Sabtu. Mereka mencari cara, hilah, siasat untuk lolos dari larangan syariat. Kami kan gak ngapa-ngapa, tapi pekerjaannya jadi double hasilnya. Itu Yahudi terdahulu, dilaknat dan dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi apa? Kera-kera hina. Ya. Maka disebutkan salah satu siasat ataupun trik yang Rasulullah SAW telah sebutkan secara umum umat beliau ini, la tatabi'unna sunana man kana qablakum. Kalian bakal mengikuti jejak umat-umat sebelum kalian. Dan telah kita lewati, itu adalah Yahudi dan Nasara. Maka sebagian umat ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, apabila kalian nanti telah berjual beli dengan inah. Apa ini salah satu bentuk jual beli? Yang itu merupakan telah menuju riba. Dan sebagian ulama menganggap memang itu jenis riba. Itu bagaimana? Disebutkan oleh Ar-Rifa'i dan yang lainnya, para ulama rahimah ta'ala menerangkan dalam syarah al-inah, maknanya adalah an yabi'a syai'an atau sil'atan, seseorang menjual barang ya, bi'ajalin, dengan tempo. Saya jual barang dengan tempo ya. Tsumma ishtaraha, kemudian tsumma yashtariha, kemudian dia beli lagi barang tadi aqdan ataupun yaitu dengan naqdan, dengan tunai. Dia beli dengan tunai di aqalli tsamaniha, dengan harga yang lebih rendah daripada yang tadi. Gampangnya misalnya saya jual mobil mudahnya 100 juta ya. Dicicil atau misalnya 120 juta misalnya. Dicicil setiap bulan 10 juta, 10 juta, 10 juta. Misalnya setahun kan lunas misalnya. Dicicil. Ya, saya jual. Kemudian setengah tahun berjalan, saya beli mobil tadi dengan harga yaitu 80 juta atau 70 juta. Sudah ini saya bayar lunas ya, lunas. Dia pas butuh uang. Saya bayar 80 juta. Mobil kembali milik saya. Dan sudah saya bayar lunas 80 juta. Dan dia masih harus nanggung. Dia baru nyaur setengah tahun 60 juta. Ini saya bayar 80 juta jadi milik saya. Dan dia masih harus kembalikan 60 juta lagi. Sudah mobilnya milik saya. Dan demikian pun itu ibaratnya saya memberikan uang sejumlah sekian 80 juta. Dan dia mengembalikan kepada saya berapa? 120 juta. Jadi itu ibaratnya seorang ini saya pinjamkan 80 juta, tapi nanti kembalinya 120 loh. Gitu. Cuman masalahnya di sini ada barangnya. Jadi paham ya? Insyaallah. Sehingga itu serupa dan ada bisa menjadi telah. Dan sebagian seingat saya juga menyebutkan contoh yang lain. Contohnya adalah seseorang ingin beli barang. Seorang ingin beli barang, butuh uang untuk membeli barang, motor misalnya 10 juta, dia butuh pinjaman, dia pinjam, tidak pinjam ke seseorang. Kemudian saya tidak meminjamkan 10 juta, tapi saya tanya, Anda butuh uang 10 juta untuk beli apa Thomas? Saya ingin beli motor ya. Kalau saya belikan gimana? Murah. Motornya pengen merek apa? Tahun berapa? Oh ini. Oh ya sudah. Ya. Kemudian saya beli motor. Saya beli motornya. Kemudian ini langsung atas nama jenengan. Saya berikan. Ya. Saya berikan motornya atas nama jenengan. Kemudian nanti jenengan nyicil ke saya. Nyicil ke saya. Dia butuh tadinya 10 juta. Sudah ini saya beli. Ya, motornya 10 juta. Anda enggak usah bayar ke saya kontan, bisa dengan cicil ya. Nanti bayar ke saya 12 juta. Jadi saya beli motor 10 juta cash, kemudian saya berikan motornya ke dia atas nama dia misalnya, atau diberikan ke dia dengan dia pembayarannya kredit kepada saya setiap tahun 1 juta. 1 juta, 1 juta, 1 juta, genap 1 tahun 12 juta. Dah. Orang mengatakan, ini kan jual beli, Mas. Ada dia pengen barang, saya ngambilkan barangnya, saya carikan gitu ya. Tapi ada perbedaannya. Kalau orang jual beli, dia pulak barang, dia jual beli dan tidak ada kewajiban. Ini saya beli barang, saya punya. Kalau jenengan mau silakan beli, kalau enggak ya sudah enggak apa-apa. Saya tawarkan ke yang lain, itu tidak ada masalah. Tapi kalau ini sudah ada akad sebelumnya, Anda harus loh ya terima, teken kontrak tanda tangan dulu. Ada berapa? Harus. Sehingga barang ini sebenarnya hanyalah hilah. Hanyalah siasat ataupun cara untuk menghalalkan riba tadi. Sebenarnya intinya ini saya pinjamkan 10 juta, nanti kembalikan ke saya 12 juta. Kan itu intinya. tapi cuman pakai cara apa? Motor ini tadi. Dan yang paling yang banyak disebutkan ulama tadi yang bentuk yang pertama, ini tadi beberapa cara-cara yang disebutkan ini. Dan ini banyak dari para ulama mengharamkannya. Ada pun Imam Syafi'i menyebutkan memakruhkannya. Mungkin Allah alam sebab karena itu baru langkah menuju ke riba. Beliau menyebut makruh. Namun sebagian ulama mengatakan Allah alam ada kemungkinan makruh. Menurut para ulama mutaqaddimin, saya membencinya. Makruh bisa bermakna dua. Karohiyatu tahrim dan karohiyatu tanzih. Bisa saya membencinya makruh dalam artian makruh haram atau makruh sekedar yang tidak sampai tingkat haram. Dan selain Imam Syafi'i terang dengan jelas disebutkan yaitu mereka mengharamkannya. Gurunya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik. Demikian pula Imam Abu Hanifah, begitu pula Imam Ahmad. Ketiga imam ini dari Imam Madzhab semua mereka mengharamkannya. Begitu pula Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Dan butuh dirujuk lagi, ini banyak para ulama mengharamkan jenis ini. Kembali ke sini. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza tabaya'tum bil ina," jika kalian telah berjual beli dengan riba. Apalagi bentuk yang ribanya betul terang-terangan. Riba yang masih, yang seperti ini tadi, mengarah kepada riba, atau salah satu jenis riba kecil, atau riba kamuflase, ya, atau riba yang masih diperselisihkan antara ulama. Itu saja, tidak boleh. Apalagi yang riba yang apa? Terang-terangan. Ini saya pinjamkan 900 ribu, nanti kembalinya 1 juta. Beberapa seperti itu. Dan setiap apa yang diharamkan oleh Allah, ini kaidah penting. Setiap apa yang Allah syariatkan itu mesti ada maslahat bagi kita. Dan setiap yang Allah larang dan Allah haramkan, itu pasti ada mafsadatnya bagi kita dan masyarakat. Pasti semua yang Allah syariatkan itu ada hikmahnya. Namun kaidah penting kedua harus kita pegangi. Tapi ada kalanya kita belum tahu apa hikmahnya di balik itu. Kenapa kok batal wudu? Ya, buang angin harus wudu lagi. Kenapa enggak dicuci apanya? Tempat keluar anginnya. Kenapa enggak begini dan begitu? Kenapa tayamum kok pakai tanah? Kenapa kok cuma telapak tangan dan wajah? Enggak pakai siku, enggak pakai kaki, enggak pakai rambut. Kenapa kok ya ini dan itu? Ada kalanya kita tahu hikmahnya. Kenapa kok sikatan, gosok gigi, siwak itu ditekankan? Ya, luar biasa faedahnya. Menimbulkan nasyat, menjernihkan suara, menajamkan pandangan mata, begitu pula membersihkan dan menguatkan gigi dan mendatangkan keridhaan Allah. Disebutkan hikmahnya. Ya. Namun ada kalanya beberapa perkara syariat kita tidak tahu hikmahnya. Kenapa orang habis afwan jima, lemas, futur, suruh mandi, mandi junub. Kenapa wanita haid setelah selesai haid suruh mandi? Ada kadangnya kita tahu hikmahnya, kadang kita tidak. Ya. Kenapa wanita yang suruh jilbaban? Kenapa bukan laki-laki yang suruh jilbaban? Karena berbeda. Baik. Maka semua yang Allah syariatkan itu pasti ada hikmahnya. Namun kadang kita tahu hikmahnya, kadang kita belum tahu. Ini penting. Karena sebagian orang terkadang, kenapa ini dilarang? Dan menakut-nakuti orang pertama kali. Bukan dengan neraka, bukan dengan azab, siksa, sebagaimana para rasul. Menakut-nakuti dengan adabnya Allah, dengan ini. Itu yang pertama. Namun sebagian orang menakut-nakuti dari maksiat itu dengan dunia. Kalau Anda berzina, Anda begini-begini, nanti kena HIV, nanti kena AIDS, nanti menjadi tidak sehat, nanti begini-begitu. Memang betul itu diantara dampak. Dan telah disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, ya, terkadang seorang yang melanggar liadzubillah, kadang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan suatu wabah penyakit yang belum pernah dikenal sebelumnya, ya. Ya, seperti HIV, AIDS ini dan beberapa yang lain. Namun semestinya yang lebih dikhawatirkan daripada itu adalah ada seperti apapun musibah di dunia itu tidak ada yang lebih berat dibandingkan dengan siksa di neraka, ya. Seperti apapun adab siksa di dunia, nah, demikian ini. Kembali ke sini, maka disebutkan riba idza tabaytum bil ina, apabila kalian telah berjual beli dengan riba, wa aqadtum aznabal baqar, dan kalian telah mengambil ekor-ekor sapi. Dan banyak para ulama mengatakan ini adalah yaitu dalam membajak membajak dengan sapi, dan bukan yang diharamkan zatnya, tidak boleh membajak dengan sapinya, namun nanti akan disebutkan yaitu Setelahnya, waraditum bizar, dan kalian ridho dengan pertanian kalian. Bukan Islam kemudian mengharamkan pertaniannya, bukan. Yang dimaksud bukan itu. Tapi setelahnya, wataraktumul jihad, namun kalian tinggalkan al-jihad. Dan jihad ada banyak macam dan bentuknya. Telah kita sebutkan, jihad jika dilihat dari yang dihadapi, ada jihad melawan hawa nafsu. Ini berat. Dan masing-masing muslim harus berjuang melawan hawa nafsunya. Kita semua. Setiap yang masih hidup, kita semua berjuang melawan godaan. Tiap hari. Apalagi zaman sekarang, subhanallah. Berjuang melawan hawa nafsu itu luar biasa banyak. Syahwatnya, syubhatnya, subhanallah. Panasalullah taufik, kita mohon taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berjuang melawan hawa nafsu. Jihadu syaitan, jihad melawan syaitan dari kalangan jin maupun manusia. Alul bidah, jihadul munafiqin, jihad melawan munafiqin. Jihadul kuffar, jihad melawan kuffar dan musyrikin. Ini dilihat dari sisi yang dihadapi. Ada jihad dilihat dari sisi alat yang dipakai. Dibagi dua, disebut oleh para ulama, al-jihadu bil-hujjati bil-sayfi was-sinan, wal-jihadu bil-sayfi wa bil-sayfi was-sinan, wa bil-hujjati wal-bayan. Yang pertama, jihad dengan senjata, ya, dengan pedang dan tombak kalau zaman dulu. Memang ketika memang diserang, misalnya Belanda menyerbu atau ada perkara yang lain, memang di situ disebutkan hal-hal yang memang turun fatwa jihad di situ. Dengan senjata, alat yang dipakai. Dan jihad juga ada bentuknya bil hujjati wal bayan, dengan hujjah, penjelasan, dengan ilmu, pemikiran-pemikiran ghazwul fikri, pemikiran-pemikiran ideologi yang muncul dari ide dilawan dengan wahyu, bukan ide dilawan dengan ide. Kita bikin wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dalam perkara dunia, ini longgar. Orang berpandangan ini bagusnya mesin ini dibikin seperti ini. Ini kenapa 2 tak, ini kenapa 4 tak, ini olinya seperti ini, silahkan. Kata Rasul, antum a'lamu bi umuri duniakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian, kata Rasul. Tapi kalau itu bicara pemikiran, akidah, ibadah yang menyimpang, dilawan. Ataupun perkara dunia tapi menyimpang dari syariat, jual beli. Tapi jual beli yang diharamkan. Jual beli kan asalnya mubah. Tapi ada jual beli yang diharamkan dalam syariat. Maka dijelaskan, bantah. Dan itu para ulama rabbaniyin warahmatullahi anbiya demikian. Kembali ke sana tadi, maka salah satu bentuk berjuang melawan al-jihad tadi dengan ilmu hujjah wal bayan, penjelasan. Maka di sini disebutkan tiap-tiap kita berjuang. Namun Rasulullah SAW menyebutkan, jika kalian nanti sudah jual beli dengan riba dan kalian mengikuti ekor-ekor sapi dan ridho dengan pertanian semata dan meninggalkan berjuang al-jihad fisabilillah, jihad secara umum maupun jihad khusus melawan kufar wal munafikin a'da'uddin, musuh-musuh agama. Jika sudah seperti ini keadaan kalian, kata Rasul sallallahu alaikum zulla, niscaya Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan, disepelekan, diinjak-injak, ya, dipingpong ke sana kemari, dipermainkan, digiring ke sana kemari, diadu domba, dijajah tanpa sadar. Berbagai macam Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Tidak lagi disegani, ditakuti, tidak lagi mengatur namun diatur, mudah dibeli. Akan ditimpa kehinaan. Ini sudah Rasul sebutkan ini. Apa solusinya? Rasul sebutkan, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mencabut kehinaan tadi sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka ini sebab izzah, sebab kemuliaan. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, La yasluhu akhiru hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, tidak akan menjadi baik akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah menjadikan baik generasi awal umat ini. Ya. Meskipun mereka dulunya sangat miskin, ya, siapa kabilah-kabilah Arab dulu? di antara dua negara adidaya Romawi dan Persia, gak dianggap. Mereka cuma suku-suku kecil, gak punya senjata-senjata berat, gak punya peradaban yang maju ketika itu. Saling tempur satu sama lain, suku satu dengan yang lainnya saling menikam sendiri, ribut, gak dianggap. Mungkin kalau Romawi dikalahkan oleh Persia, sama-sama negara besar. Mungkin Persia dikalahkan dengan Romawi, sama-sama. Ternyata dua-duanya dikalahkan dengan yang kecil yang gak dianggap. Maka demikian disebutkan dalam banyak ayat, Allah Subhanahu wa taala telah mencontohkan dan telah menyebutkan kepada kita terjadi. Allah mencontohkan sebagaimana janjinya. Ketika mereka kembali kepada agama, otomatis Allah jadikan mereka a'immah, imam-imam, otomatis. Dan di sini kembali ke hadis ini, apabila kalian telah berjual beli dengan riba dan ridho dengan pertanian, apa yang disebut di sini sekali lagi bukan bermakna ini mengharamkan pertanian. Kalau kita lihat dalil-dalil dalam agama, bahkan ada di sana dalil-dalil dari Rasulullah SAW yang memuji pertanian ataupun orang yang mau bercocok tanam, orang yang mau menanam. Di sana ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min muslimin yakhrisu ghursan aw yazra'u zar'an fa'akalahu insan aw tayr aw bahimah illa kana lahu bihi sadaqah." Tidaklah ada seorang muslim pun yang menanam tanaman, bibit satu, atau dia apa namanya, yakhrisu, menancapkan tanaman, atau yaitu yazra, atau menumbuhkan tanaman. Dia menanam satu bibit, satu saja, kemudian tumbuh dan dimakan tanaman tadi oleh burung, au bahimah, atau hewan yang lain, ya, sapi, kambing, atau manusia. Anaknya makan berasnya, cucunya makan durennya, ya, cicitnya makan apelnya. Illa kana lahu bihi sadaqah, kecuali dia dapat sedekahnya. Sampai dia mati, ngalir terus. Karena pohonnya masih dimanfaatkan oleh anak cucunya, masih diambil tiap daunnya, tiap buahnya. Maka disebutkan keutama, sampai disebutkan, dinukilkan oleh Umar bin Khattab, ya, "Seandainya aku tahu besok aku meninggal, besok aku mati, sementara ada satu bibit yang belum aku tanam, kecuali pasti demi Allah aku menanamnya sebelum aku mati." Kata Umar bin Khattab adalah, ya, karena tahu itu manfaat. Namun sekali lagi, di situ ada dalil disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Silsilah Sahihah jilid pertama. Beliau tidak menunjukkan fadilah Islam. Beliau tidak menunjukkan bagaimana sempurnanya ajaran Islam sampai dalam masalah pertanian, sampai dalam masalah hewan, sampai ketika ada ibu apa induk burung yang putar-putar di atas, Rasul melihat burung ini kok gelisah. Siapa di antara kalian yang ambil, yang membuat burung ini risau? Ya, ternyata ada sahabat yang main-mainkan anaknya, ambil, kembalikan. Masalah burung mau disembelih korban, Rasul perintahkan untuk ditajamkan pisaunya, wal yurih dhabihata, buat nyaman, tidak boleh mengasah di depannya, apalagi disembelih di depan temannya, tidak boleh. Kalau ada kok di masjid-masjid, sapi kok disembelih di depan temannya, kambing disembelih di depan temannya, meskipun itu atas nama masjid, itu bukan tuntunan Rasulullah SAW seperti itu. Maka seperti yang Rasulullah SAW sebutkan, ja'al Islam ghariban. Islam dulu di awal datang dalam keadaan asing, dianggap aneh, asing. Wa sayaudu ghariban, kelak di akhir zaman akan kembali asing. Fatu balu ghuraba, beruntunglah orang-orang yang asing tadi. Banyak di antara mereka karena tidak tahu. Kembali ke sini, maka Syekh Al-Albani menyebutkan di awal kitab Silsilah Sahihah banyak hadis-hadis yang menyebutkan kesempurnaan Islam dalam masalah hewan, dalam masalah tanaman, dalam masalah ini pun bagaimana rahmatnya Islam memperhatikan, apalagi dalam masalah yang lainnya. Akan tetapi di sana ada dalil-dalil yang menyebutkan tentang celaan orang yang tersibukkan dengan pertanian, dengan yang tadi. Maka para ulama menjamak, mengkompromikan, tidak kemudian mengambil sebagiannya, membuang yang lain. Sebagian mengatakan ini bagus pertanian, demikian-demikian, baik semuanya, tidak ada jeleknya. Yang satunya mengatakan ini jelek semua, menyibukkan, ini dunia, jelek semua. Tidak. tapi dijamak. Kalau pertanian itu diharapkan untuk manfaatnya, kita tanam setelah mati nanti diambil manfaatnya, maka dia itu akan bernilai ibadah. Jadi ibadah bukan hanya di masjid, kita tanam tanaman dan seterusnya. Ya. Namun di sisi lain, seperti di hadis ini, kalau seorang ridho, rela dengan pertaniannya, sibuk di sawahnya, datang adzan berkumandang, cuek, sibuk dengan sawahnya. Ya. Datang waktu sholat, terus sibuk di ladangnya, sampai habis waktu sholat. Ini ancaman, ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Dan di antara sebabnya di dunia, Allah timpakan sallallahu alaikum dulla, Allah akan timpakan kehinaan kepada kalian. La yanzihu hatta tarji'u ila dinikum, Allah tidak akan mencabutnya sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dan di hadis yang lain, dan ini sebuah hadis disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah, di hadis yang lainnya disebutkan yushiku an tada'a alaikumul umam, hampir-hampir kalian dikerumuni bangsa-bangsa. Nanti kalian akan dikeroyok oleh bangsa-bangsa. Habis Yaman, habis Irak, habis Afghanistan, Irak, habis itu mana, terus mana, terus royok. Ya. Kalian akan dikerumuni bangsa-bangsa, ya. Kata Rasulullah SAW. Ya. Maka para sahabat, dan Rasul mengatakan, kama tada'a al-aklatu ila qas'atiha, seperti orang mau makan jamaah, ngeroyok piring makanannya. Ada yang selera manis, ada yang selera pedas, ada yang orangnya tinggi, ada yang orangnya pendek, ada yang rambut lurus, rambut keriting, macam-macam. Tapi kepentingannya sama, menghabiskan makanan ini. Ada yang agamanya itu, bangsa ini, ada bangsa lain agamanya ini, keyakinannya ini, ideologinya itu, tapi kepentingannya sama. Mau ngobrak-abrik satu bangsa ini. Kaedar, hati-hati. Dan para sahabat bertanya, awam min killatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah, apakah karena jumlah kami begitu sedikit di masa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bal antum yawma idzin kadir, bahkan kalian pada hari itu sangat banyak jumlah kalian. Walakinnakum gusa ka gusa isil, tapi kalian banyak seperti buih, buih-buih yang ada di lautan. Dibawa ke kanan ikut. Yang dibawa suruh manut terus, ikut terus. Yang dibawa untuk berontak terus langsung ikuti. Disuruh manut terus, ikut manut terus. Disuruh langsung berontak, ikut. Satunya nyuruh sabar, langsung turuti. Satunya ikut revolusi, langsung ikuti. Satunya bawa A, langsung diikuti. Satunya ngajak B, langsung diikuti. Karena tidak punya pegangan. Diajak ke sana, ikut ke sana. Diajak ke sini, ikut ke sini. Makanya penting sekali mempelajari ilmu ini. Ya. Karena Rasulullah SAW menyampaikan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang akan terjadi besok sebagian telah disebutkan Rasul, dan apa obatnya juga. Dan ini pentingnya kemudian kita membaca kitab-kitab bimbingan para ulama. Kemudian beliau mengatakan di sini, fal makhrajul wahid min hadzal dzul, maka jalan keluar satu-satunya dari kehinaan ini, huwa ar-ruju' ila syar'illahi ta'ala, adalah kembali kepada syariat Allah ta'ala, wal amali bih, dan mengamalkannya, mempelajarinya dan mengamalkannya. Apakah jihadnya, apakah sholatnya, apakah akidahnya, apakah segalanya. Ya. Syariat Allah SWT dipelajari dan diamalkan. Dan diamalkan. Akan dicabut kehinaan tersebut. Biiznillahi ta'ala. Wa hadza qad syahida bil Qur'an fi mawadhi'a katsira. Dan sungguh hal ini telah dipersaksikan dalam Al-Quran dalam banyak tempat. Salah satunya qala ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Ma'idah 65 dan seterusnya. Walau anna ahlal qura, walau anna ahlal kitab amanu wattaqau, lakaffarna anhum sayyiatihim wal adkhalnahum jannatin na'im. Walau annahum aqamut tawrata wal injil wama unzila ilayhim min rabbihim laakalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Dan seandainya ahli kitab, orang terdahulu, Yahudi dan Nasara, ahlul kitab, seandainya mereka dulu mau beriman dan bertakwa, pastilah akan kami hapuskan dosa-dosa mereka semuanya. Masuk Islam, beriman, bertakwa, ya, akan kami hapuskan dosa-dosa mereka. Wala adkhalnahum jannatin na'im, dan kami akan masukkan mereka ke surganya Allah, jannah yang penuh dengan kenikmatan. Walau annahum aqamut tawrata wal injil, dan seandainya mereka mau menegakkan Taurat dengan Injil sebenar-benarnya, mengikuti Taurat, konsekuensinya mengikuti Injil setelahnya. Mengikuti Injil, akan mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelahnya. Jika seandainya mereka menegakkan Taurat dan Injil sebenar-benarnya, wa ma unzila ilaihim mir rabbihim, dan mau mengikuti apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, pastilah mereka akan makan, diberi makan dari arah atas mereka maupun dari bawah mereka. Yang atas ya, dari buah-buahan yang ranum, yang segala macam, ataupun yang lain turun hujan berkah dan yang lain. Ataupun dari bawah, minyak bumi, gas, yang lainnya keluar. Coba lihat bangsa Arab dulu, kering rontang, tidak punya apa-apa. Tidak ada sungai, tidak ada ini. Tapi subhanallah, bangun hotel sekian besar, mobilnya ya mudah sekali, murah sekali. Mau beli apa mereka subhanallah. Dulu penggembala kambing di gurun pasir yang tidak ada apa-apanya. Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tanah, minyak bumi dari bawah luar biasa keluar. Ya, kalau kita itu satu liternya sekian ribu, kalau di sana satu realnya sekian liter. Dibalik, ya, subhanallah. Dan Allah sebutkan dalam ayatnya, kita lanjutkan ba'da adzan insyaallah, kita sebentar adzan dulu. Kemudian di antara ayat Al-Maidah tadi ayat ke-66, minhum ummatun muqtashidah wa katsirun minhum sa'a ma ya'malun. Di antara mereka ahlul kitab, ada yang bertengah, ada yang mau mengikuti dan beriman. Fakatsirum minhum sa'a ma ya'malun, dan kebanyakan mereka amat buruk apa yang mereka kerjakan. Dan kita sebagai umat al-Islam, Allah larang, begitu pula Rasulnya melarang untuk kita mengikuti jejak mereka. Disebutkan di dalam sebuah ayat, alam ya'ni lil ladina amanu an taqsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qabl fa tala alaihimul amad fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Tidakkah datang ada waktunya bagi orang yang beriman untuk mereka mau mengingat Allah, untuk mereka mau mempelajari apa yang diturunkan kepada mereka dari Rabb mereka? Tidakkah mereka punya waktu? Tidakkah ada waktunya untuk mereka mau teringat, mau mengingat Allah, mau mengingat apa yang diturunkan Allah kepada mereka? Dan jangan sampai mereka seperti ahli kitab terdahulu sebelumnya, tala alaihimul amad, jauh masa dari masa kenabian mereka, jauh dari masa Nabi Musa, jauh dari masa setelah Nabi Isa, semakin jauh ke belakang. Faqasat qulubuhum, kemudian mengeras hati mereka, wa katsirun minhum fasiqun, sehingga menjadi fasik kebanyakan mereka. Dan umat ini telah diperingatkan Rasul, kalian benar-benar akan mengikuti jejak umat sebelum kalian. Maka jauh dari masa kenabian, jauh dari masa Nabi Muhammad SAW, semakin jauh ke belakang. Jangan kita kemudian meninggalkan ilmu, ajaran Nabi Muhammad SAW, sehingga akan keras hati kita dan kita menjadi orang-orang fasik. Ya. Dan kita tidak mengamalkan Quran dan meninggalkan ajaran Quran dalam keadaan kita tidak menyadarinya, atau bahkan menyengaja meninggalkannya. Waliyadzubillah. Begitu pula dalam ayat-ayat yang lain disebutkan tentang jaminan Allah Subhanahu wa taala, janji Allah. Kalau mau beriman suatu penduduk negeri dan bertakwa, Allah akan berikan barakah dan rezekinya. Walau amana ahlul qura, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, walakin kadzabu. Dan seandainya penduduk kota-kota, penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, pastilah kami berikan, kami turunkan berkah-berkah kami dari langit maupun bumi. Munculkan yang dari bawah, yang dari atas. Ya. Barakah. Ya. Itu janji Allah SWT. Dan Allah la yukhliful mi'ad, tidak akan menyelisih janji. Kalau belum dapat, berarti ada yang belum beres dari kitanya. Bukan Allah yang tidak menepati janji. Maka dan itu sungguh jawabannya Allah SWT contohkan. Kemudian di sini disebutkan, ya, dan subhanallah ya, kalau mau kita contohkan ya, jangan sampai kita terbutakan dengan seperti yang disebutkan dalam ayat, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kelompok, ketidaksukaan terhadap seseorang atau suatu pihak membuat kalian bersikap tidak adil. Ya. Sebagian orang ya, karena melihat media diekspos dan berbagai macam, ya, kemudian sangat bencinya kepada negara tauhid seperti Saudi Arabia. Ya. Karena yang sering diekspos PKW-nya disiksa demikian, padahal di negeri yang lain banyak. Ya. Begitu pula tidak ada negeri yang paling banyak mendatangkan ya, tenaga kerja umal seperti di sana. Kalau kita mau contohkan, mestinya kalau mau berbuat adil, misalnya 10 ribu didatangkan ya, tenaga kerja ke Saudi Arabia, coba kalau membandingkan 10 ribu coba datangkan ke Taiwan, atau 10 ribu datangkan ke Amerika, Los Angeles, Las Vegas, New York, datangkan ke sana. Kemudian bandingkan, dari setahun, dari 10 ribu tenaga kerja tadi, berapa kasus yang terjadi, itu adil. Ya kan? Tapi kalau yang di sini, ke negeri asing di Eropa cuma 100 orang, sementara di Saudi Arabia 10 ribu orang, yang di Eksos ya tentu lebih banyak. Semestinya seorang berlaku adil. Begitu pula ketika subhanallah di antara apa yang kita lihat berupa nikmat subhanallah, di sana itu pendidikan dari SD, dari MI, ibtidai atau bahkan sebelumnya sampai ke atas, sampai ke tingkat SMA, itu gratis ditanggung negara semua. Kemudian dari atasnya, yaitu apa namanya, yang kuliah S1, S2 dapat 800 real ya. Dan orang parkir di mana-mana enggak ada tarian, 1000, 2000, semuanya enggak ada ya. Listrik negara ya, subhanallah. Bukan kita menjelek-jelekkan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada mereka kita, namun kita menyebutkan yaitu apa, yaitu apa yang ada di sana ya, subhanallah. Dan jangan sampai kemudian kita terbutakan dengan asobia. Kita cinta negeri kita, kita sayang negeri kita, namun jangan sampai kemudian membuat kita kebencian itu membuat memandang sebelah dan tidak mau melihat kelebihan yang ada pada yang lainnya. Nah, subhanallah, dalam keadaan kalau mau dilihat hasil alamnya dan sekian banyaknya, sebenarnya kaya raya, sangat kaya tempat kita. Namun berapa hutang negara, berapa terbelit di sana sini. Maka ini Rasulullah SAW sebutkan, Allah bisa timpakan kehinaan. Dan apa solusinya? Dengan kembali kepada agama kalian. Ma'wuduhi hadzal amr wa jala'ihi. Namun dengan jelasnya perkara ini dan gamblangnya. Fa inna unasan minal muntasibina ila da'wah darabu safhan anir ruduh li hadzal amril jali. Bersamaan dengan jelasnya perkara ini, Rasul menyebutkan musibah yang akan menimpa umat ini, yaitu apa? Jadi sallallahu alaikum dzullah. Dan Rasul sebutkan solusinya, jelas. Bersama dengan kejelasan ini, namun sangat disayangkan, unasan, ada sebagian orang, minal muntasibina ila dakwah, yang bahkan menisbatkan diri kepada dakwah. Da'i, bahkan bukan hanya di antara orang Islam, bahkan da'inya, sebagian da'inya, waliyadzubillah. Dorabu sofhan anir ruduh lihadzal amr jali, berpaling dari memecahkan solusi yang jelas ini. Sudah jelas disebutkan Rasul, bagaimana penyakitnya, bagaimana solusinya, sudah jelas. Mereka tidak mau dan berpaling dari hal ini. Waradu bima amladhu alaihim uquluhumul qasirah. Mereka justru ridha dengan apa yang didikte oleh akal-akal mereka yang pendek. Lebih mengikuti kita harus begini, ide-ide mereka, semestinya kita begini, ide-ide dan ideologi mereka. Bukan dengan kembali seperti Rasulullah sebutkan, kembali kepada agama. Wa arauhumul kasidah. Mereka kembali kepada pemikiran-pemikiran mereka yang ya, yang bangkrut, yang merugi ya. Karena disebutkan akal itu memang fasilitas, tapi jangan kita membangun segala sesuatu di atas semata-mata akal ya, tanpa wahyu. Seperti kita contohkan dulu, Syekhul Islam mengatakan ibarat wahyu dengan akal, dua-duanya kita butuh, seperti mata dengan sinar, sinar matahari. Orang sehat matanya, kalau melihat di kamar gelap tidak ada sinar matahari, sesehat apapun mata, dia tetap gelap meraba-raba, gak akan bisa melihat. Begitu pula sinar, dengan jelasnya sinar matahari di siang bolong ya. Tapi kalau matanya buta, ya gak bisa lihat juga. Maka butuh dua-duanya, butuh mata yang sehat ya. Ada kalanya rabun bisa melihat sedikit, ada kalanya gelap sama sekali, tapi juga butuh sinar. Matanya sehat tapi sinarnya redup-redup, semakin remang-remang, sama sekali tidak ada sinar, tidak bisa melihat sama sekali. Maka butuh akal, tapi juga wahyu. Orang sejenis apapun dengan akalnya tanpa wahyu, dol, sesat, menyimpang. Begitu pula seberapapun orang mengikuti wahyu, mengikuti tanpa menggunakan akalnya untuk menghafalkan, memahami, membaca kitab bimbingan para ulama, sulit. Jadi maka butuh dua-duanya. Ya. Dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari yang maknanya bahwasanya ad-din laisa bi'ara'ir rijal, bukan dibangun agama kita dengan ide-ide pemikiran orang. Kalau seperti itu agama jadi terkotak-kotak. Ini agama menurut A, agama menurut tarikat Naqsyabandiyah, agama menurut tarikat Hassafiyah, agama menurut tarikat Jistiyah, agama menurut tarikat Qadiriyah, agama menurut tarikat ya Syahrurardiyah. Ya subhanallah, apa ini? Maka apa yang disebutkan kembali kepada yang dicontohkan Rasulullah SAW, insyaAllah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Wa ma taufiquna illa billah, wa sallallahu alaihi wa sallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.